dengar suara pagi. Gigi dari kejauhan menggema sunyi, terasa damai, menghapus tuntutan nurani, menjauh dari noda dusta duka, diseling tegur sapa. Ceria mereka rasakan bahagia yang murni, mengisi kembali kedamaian yang lama pergi. Terusik ulah tingkah manusia, jadi mereka duka di sisi belah dunia sana. Ada kisah derita sekumpulan insan tersiksa, dari korban semata terimpit di dalam kepaksaan, terlindas roda dunia angkunya kehidupan. Di utara mereka yang berkuasa, mereka digigit. Dengar sorak-sorai masa yang terjebak dalam kancah tirani. Ku ingin terjaga dari isi mimpi buruk ini, kembali kedamaian suara pagi.